Konsultasi Syariah. Walimah nikah di bulan Ramadan. Pertanyaan, bolehkah mengadakan resepsi nikah di bulan Ramadan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Tidak ada larangan untuk melakukan walimah atau pernikahan di bulan tertentu. Ini berbeda dengan adat sebagian masyarakat. Mereka menetapkan aturan mengenai larangan menikah atau hajatan di bulan tertentu atas inisiatif pribadi mereka. Seperti di Jogja dan sekitarnya, mereka menganggap bulan Muharram atau Syura adalah bulan pantangan untuk melakukan hajatan. Aturan ini mereka buat-buat sendiri. Untuk bisa dilakukan dengan tertib, mereka ciptakan suasana ancaman bahwa siapa yang nekat melakukan hajatan akan kualat. Padahal Allah sama sekali tidak pernah mentakdirkannya. Walimah di bulan Ramadan dibolehkan, sebagaimana menikah di bulan Ramadan juga dibolehkan. Adakan di malam hari. Inti dari walimah nikah adalah acara makan-makan untuk merayakan kegembiraan karena adanya pernikahan. Ibnul Mandur mengatakan, walimah adalah semua makanan yang dibuat untuk pesta pernikahan atau lainnya. Lisanul Arab. Mengingat inti dari walimah adalah acara makan-makan, maka unsur makanan tidak boleh tidak hadir. Karena itu, walimah harus digelar ketika para tamu undangan tidak sedang puasa, dan itu dilakukan di malam hari. Atau setidaknya dilakukan ketika waktu buka bersama, sehingga manfaatnya ganda, di samping perayaan walimah juga memberi berbuka orang yang berpuasa. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang memberi hidangan berbuka bagi orang yang puasa, maka dicatat untuknya mendapat pahala seperti pahalanya, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Demikian, Allahu a'lam.